أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا ولك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير Rabbi yashir wa la tu'assir innaka ala kulli shay'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para peserta dan para pendengar selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat ikut aktif dan ikut serta dalam pelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Baiklah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang, pada pelajaran ke-8, masih pembahasan tentang asmaul isyarah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, telah sampai kita pada tamrin nomor 4 dan sekarang pada malam hari ini kita lanjutkan tamrin nomor 5. Tamrinul khamis. Nah, para peserta dan para pendengar, insyaallah pada halaman 45 dalam buku Durusul Lugha Al Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha juzul awal tamrinul khamis as-safhah 45 ta'ammul al-amsilatil atiyah. Perintah daripada latihan ini adalah ta'ammul, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Istami'u summa karriru. Istami'u summa karriru. Dengarkan dan ikuti. Al-baytu fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Al mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Amerika fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Almania fi Almania, min Almania, ila Almania. Nah, para peserta dan para pendengar, tamrin nomor 5 ini semoga ada pada buku para peserta dan para pendengar. Tamrin nomor 5 halaman 45. Ta'ammul al-amsilatil atiyah. Nukarrir maratan thaniya. Istami'u thumma karriru. Al-baytu fil bayti, minal bayti, ilal bayti. Al-mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Amerika fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Almania fi Almania, min Almania, ila Almania. Nah, para peserta dan para pendengar, di sini pada tamrin nomor 5 ini kita dapatkan pelajaran kita yang telah lalu juga tentang huruf al-jar, huruful jar. Contoh daripada huruf jar yang ada pada tamrin nomor 5 ini, fi, min, ila. Di sini kalimat memakai fi, min, ila. Semua itu ada huruful jar. Dan meletakkan huruf jar tersebut ke dalam kalimat dan bentuk kalimat yang dimasuki oleh huruf jar, di antaranya fi dan min dan ilah. Nah, kita tunggu bacaan dari para peserta dan para pendengar. Kita harapkan kepada para peserta hendaklah aktif dalam membaca dan menjawab kemarin pelajaran kita yang kita lewati. Kita harapkan semuanya hendaklah bermusyarakah dalam qiraah, karena qiraah adalah suatu maharat dalam mempelajari bahasa Arab. Yang pertama yang harus kita pintar dan keterampilan kita yang harus kita dapatkan dalam belajar bahasa Arab adalah qiraah, kemudian istima', kemudian al-kalam dan al-kitabah. Yang pertama adalah membaca dan mendengar, kemudian berbicara. Yang keempat adalah menulis. Dengan aktif para peserta untuk membaca melewati pesawat radio kita, semoga tujuan kita dalam mencapai maharatul lughah, kepintaran dalam belajar bahasa Arab, insyaallah tercapai. Naam, tafadhol. Naam, kami mengundang kepada para peserta serta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah untuk bergabung dalam acara ini ke nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255, yang akan membacakan tengarin dalam pelajaran Ad-Darsus Tsamin yang bagian kelima. Ya, kami mengundang partisipasi Anda semuanya ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada kesempatan hari Senin ini untuk lebih memperlancar dan melancarkan lidah Anda semuanya dalam mengucapkan bahasa Arab, karena pelajaran bahasa Arab akan bisa mahir dengan menulis dan mengucapkan dan membaca yang seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadinya. Nah, karena itu kami mengajak Anda semuanya berpartisipasi dalam acara ini membacakan tengarin bagian kelima dalam pelajaran Ad-Darsus Tsamin dalam acara pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah pada malam hari ini. Nah, kita jawab penelpon yang sudah masuk ke 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Bu Windy di Jalan Melati Indah. Bu Windy, ya silakan, Bu. Al-Baiti, Il-Baiti, Min-Al-Baiti, Il-Baiti, Al-Mustasfa, Il-Mustasfa, Min-Al-Mustasfa, Il-Mustasfa, Amerika, Fi-Amerika, Min-Amerika, Ila-Amerika, Almanya, di Almanya, min Almanya, ila Almanya, ila Almanya, ila Almanya. Naam, ahsanti Bu Windy di Melati Indah. Bu Windy, Al-Baitu apa artinya Al-Baitu? Rumah, Ustaz. Dhoha fil jumlatil mufidah. Al-Baitu dhoha fil jumlah. Naam, letakkan, masukkan ke dalam sebuah kalimat. Al-Baitu. Bisa, Bu Windy? Putus. Nah, jazakillah khairan Bu Windy yang telah membaca tamrin al-khamis dengan bagus dan benar. Jazakallah khairan. Nah, ya, kita masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya di nomor 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mursida di Marsan. Iya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinu khamis. Al-baitu fil baiti, min al-baiti ila al-baiti. Al-mustasfa fil mustasfa, min al-mustasfa ilal mustasfa amrika fi amrika min amrika ila amrika almania fi almania min almania ila almania. Naam. Ma makna al-mustashfa? Rumah sakit. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Naam, Ibu Mursida. Al-mustashfa baha fil jumlah. Aina al-mustashfa? Al-mustashfa amam al-masjid. Fil mustashfa. Letakkan Muhammadun maridun huwa fil mustashfa. Naam, ahsanti. Minal mustashfa. Kharaja tabibun minal mustashfa. Naam, ahsan. Ilal mustashfa. Zahaba mumaridun ilal mustashfa. Almania, ma mana Almania? Jerman. Jerman. Ba'atul jumlah. Asayaratu min Almania. Naam, ahsanti. Fi Almania. Aina bintul muhandisi hiya fi Almania. Naam, min Almania. Ja'at tabibu min Almania. Ila Almania. Zahabat talibu ila Almania. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Bu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari Ibu Mursida di Marsan yang telah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini dengan membacakan pelajaran Ad-Darsus Tsamin pada latihan yang kelima dengan bagus dan benar. Ya, di belakang Ibu Mursida yang kami tunggu partisipasi Anda semuanya di 0761-765-2255 0761-765-2255 yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini di bagian latihan yang kelima ada sesta minu. Nah, kita terima telepon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa dan mana bu? Ibu Lina, Ustaz. Nah, Ibu Lina? Iya, Ustaz. Ya, nah, tafadhali. Al-Baitu. Nah. Il-Baiti. In-Al-Baiti. Il-Al-Baiti. Al-Mustashfa. Il-Mustashfa. In-Al-Mustashfa. Il-Al-Mustashfa. Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Fil baiti, kenapa dibaca baiti? Karena masuk huruf jar. Huruf jar. Coba di i'rab fil baiti. Fi harful jar al baiti. Fi harful jar mabniun ala sukuni al baiti. Fi harful jar mabniun ala sukuni al baiti. Ismun majrurun. Al baiti ismun majrurun. Dengan pi bi fi. Naam. Al-baitu ismun majrurun dengan fi. Naam. Alamat tanda majrurnya apa? Kasratun fi akhirih. Naam. Dhaful jumlah fil mustashfa. Ar-rajulu maridun fil mustashfa. Min Amerika. At-tabibu min Amerika. Almania. At-talibu min Almania. Ilal baiti. Zahaba rajulu ilal baiti. Kalau zahaba pergi. Pergi ke rumah. Laki-laki itu pergi ke rumah. Kalau pergi, orang keluar rumah, pergi. Kharaja Kharajar rajulu ilal baiti. Atau ilal baiti ke? Coba yang lain. Ya. Nah, masuk ke rumah. Dakhala Muhammadun ilal baiti. Ilal baiti. Fil baiti. Al waladu fil baiti. Ila Almania. Ya rabat tabibu ila Almania. Naam, ahsanti, jazakillah khair. Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu Ibu Lina di Pajar Ujung yang ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Telah membacakan latihan yang kelima, bagian dari pelajaran adat susah minum. Nah, kami masih mengundang partisipasi dari Anda semuanya, pecinta Radio Hidayah, para peserta pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah di nomor 0761-765-2255 atau melalui pesan singkat yang ingin menanyakan tentang masalah nahwu sharaf atau makna dari sebuah mufradat dan lain sebagainya. Bisa melayangkan SMS-nya ke 0812-684-20000. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana, Bu? Dengan Ibu Yetri. Ibu Yetri. Delima. Ya, enam. Silakan. Al-Baitu. Il-Baiti. Min-Al-Baiti. Ilal baiti al mustasfa il mustasfa min al mustasfa ilal mustasfa amrika fi amrika min amrika ila amrika almania fi almania min almania ilal almania. Kenapa ilal Almania? Ila Almania. Lamnya tidak ada. Ila Almania nam. Asanti Ibu Yatri di Delima. Jazakillah khairan Ibu Yatri. Ba hadil kalimah fil jumlah. Al mustashfa. Al mustashfa ba'idun. Nam. Al mustashfa ba'idun. Itu dalam kaidah. Nahunya bentuk apa? Al mustashfa. Kalau isim di awal jumlah namanya al-ismu fi awalil jumlah, dalam kaidah nahwunya apa? Mubtada'un. Dah terputus dengan hubungan Ibu Yatri. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Bu Yatri di Delima. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, hendaklah mencoba dan melatih lidah kita untuk membaca dan mengucapkan kalimat bahasa Arab supaya lidah kita mudah dan lancar untuk membaca dan mengucapkan kalimat bahasa Arab. Jangan takut dan jangan segan-segan dan jangan takut apabila ditanya tentang kaidah para peserta. Takut dan tidak mau membaca, jangan, karena membaca adalah mumarasah fil qira'ah tusahhilukum fita'allumi al-lughatil arabiyyah. Jangan malu dan jangan takut dalam membaca dan berbicara dengan bahasa Arab. Naam, tafadhalu. Naam, kita terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak? Dari Mulyadi di Panam Ustaz. Mulyadi di Panam, ya. Pak Mulyadi. Al-baitu fil-baiti minal-baiti ilal-baiti al-mustashwa fil-mustashwa minal-mustashwa ilal-mustashwa Amerika di Amerika min Amerika ilal-Amerika Almania, Filmania, Filipi Almania, minal minal min Almania, ilal ila Almania. Naam, asanta Pak Mulyadi di Panam. Ini Pak Mulyadi dah satu bulan enggak kedengaran. Naam, kaifal hal Pak Mulyadi? Alhamdulillah khair. Naam. Al-baytu doha fil jumlah. Al-baytu. Al-baytu. Ij'alha mubtada wa khabar. Al-baytu ba'idun. Naam. Fil bayti. Al-waladu fil bayti. Fi ayu harfin? Al-waladu fil baiti, benar. Naam, ahsanta. Fi, huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Sebutkan macam-macam huruf jar yang Pak Mulyadi hafal dan ketahui. Fi, min, ila, an, ala, min. Naam. Lam, kaf. Lam, kaf. Naam, ahsanta Pak Mulyadi. Naam. Ma ma'na al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Doha fil jumlah. Doha fil jumlah. Ahsan. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Mustashfa. Mustashfa. Mustashfa. Al-mustashfa kabirun. Naam, ahsan. Al-mustashfa kabirun. Al-mustashfa sebagai? Isim. Isim, naam. Isimnya bentuk apa dalam kaidah nahwunya? Isim apa namanya? Isim di awal jumlah dinamakan? Isim. Seperti contoh yang pertama tadi. Muftada. Muftada. Dan khobarnya? Kabir. Kabir, nama ahsan. Di Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Di Amerika. Al-jamiatu di Amerika. Al-jamiatu di Amerika. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Mulyadi di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak Mulyadi yang baru bergabung kembali dalam acara pelajaran bahasa Arab yang berasal dari Panam. Ya, selamat bergabung kembali bagi Bapak Mulyadi dalam pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Mudah-mudahan untuk yang ke depan Pak Mulyadi senantiasa mengikuti pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah supaya tidak ketinggalan dari pelajaran-pelajaran dari peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah. Nah, yang masih kami tunggu para peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah di 0761-765-2255 0761-765-2255 yang akan membacakan tamarin bagian kelima dalam pelajaran Anda Sesaminu. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dari Ibu Asni di Beringindah. Bu Asni, ya, cepat dali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baytu fil bayti, minal bayti ilal bayti. Al-mustasfa fil mustasfa, minal mustasfa ilal mustasfa. Amerika fi Amerika, min Amerika ila Amerika. Almania fi Almania, min Almania ila Almania. Naam, ahsanti Ibu Asni di Beringin Indah. Baca Amerika, panjang iya-nya Amerika. Amerika. Naam. Dhaha fil jumlah Amerika. Amerika. Amerika. Naam. Ba'idun. Amerika. Ba'idun. Ya. Naam. Fi Amerika. Aina Muhammisun. Aina Muhammisun. Muhammadun nah. Muhandisun. Muhandisun nah iya. Aina Muhandisun. Fi Fiya huwa, huwa fi Amerika. Huwa fi Amerika. Ma manal muhandis? Insinyur. Insinyur. Ahsanti. Ila Almania. Ila Almania. Haraja. Haraja. Haraja Muhammadun. Ila Almania. Kharaja. Kharaja. Kharaja Muhammadun. Ila Almania. Keluar ke Almania. Saya berasal dari Almania. Terjemahkan. Saya berasal dari Almania. Ana min. Ana min Almania. Ana min. Ana min Almania. Naam, cukup. Ana min Almania. Itu sudah menunjukkan berasal dari. Dari, saya dari Almania. Naam, ahsanti Bu Asni di Beringin Indah. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu Ibu Asni yang telah mengudara ke Radio Hidayah, yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab ada susah minut latihannya bagian kelima, yang berasal dari Beringin Indah. Naam, di belakang Ibu Asni kami masih menerima di 0761-765-2255 0761-765-2255 yang akan membacakan tamarin bagian kelima di pelajaran Adda Susta Minu. Nah, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dari mana, Bu? Dengan Ummu Anisa. Ummu Anisa di Panam. Panam, ya. Tafadhali. Ustaz, saya mau bertanya, ilmu sastra itu kan fi-nya itu huruf harfun jar. Naam. Kenapa tidak fi gitu? Dan Amerika juga fil Almania. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Baca dulu, Bu. Baca dulu. Yang mana, Ustaz? Semuanya, tamrin al-khamis. Al-baitu. Naam. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti, al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, Almania, fil Almania, min Almania ila Almania. Naam. Ma makna mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Dhoha fil jumlah. Al mustashfa jamilun. Apa hukum al mustashfa jamilun dalam kaidah nahunya? Al mustashfa mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un. Tanda rofaknya? Rofak nef. Al-mustashfa. Tanda rofaknya apa? Apa? Hah? Yang bisa. Ah, itu pertanyaan ibu tadi. Ah. Nah, fi Amerika, dhoha fil jumlah. Yang mana, Pak? Fi Amerika. Fi Amerika. Ahmadun fi Amerika. Min Amerika. Aliun min Amerika. Ila. Ila. Muhammadun ila Amerika. Naam. Zahaba Muhammadun ila Amerika. Zahaba Muhammadun ila Amerika. Naam, ahsanti jazakillah khairan Bu Anisa di Panam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Pertanyaan Ummu Anisa, Al-Mustashfa, yang tadi fil baiti, jelas. Fil baiti majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Fil mustashfa, al-mustashfa ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Nah, insyaallah kita akan jawab pada pertemuan hari Jumat dalam ya al-mamduda dan ya alif maksura. Dalam fi'il juga terdapat alif. Contoh fi'il-fi'il yang mu'tal dan di isim ini namanya ya al-mamduda wa alif maksura. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mendapatkan tentang kaidah nahwu yang terdapat pada ya mamduda dan alif maksura. Naam. Jazakallah khairan Ummu Anisa di Panam. Naam, itu Ummu Anisa yang berasal di Panam yang telah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab yang telah membacakan kemarin bagian kelima dalam pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan Ummu Anisa bisa bersabar sampai minggu depan untuk menerima jawaban dari Al-Ustaz mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi. Oleh karena itu tetap mengikuti pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah setiap hari Senin dan Jumat setiap minggunya. Nah, kita terima penelpon berikutnya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab bersama Al-Ustaz Zukhairi di nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255. Nah, Ustaz, sebelum penelponnya masuk, kita bacakan SMS yang sudah masuk ke 0812-684-20000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong terangkan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab dan Indonesia. Kaedah? Yang mana? Pertanyaannya gitu aja, Ustaz. Terangkan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab dan Indonesia. Nah, insyaallah selanjutnya kalau kita masuk pada pelajaran ke-9, selama kita belajar ini kita menerangkan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab ini, kaedah nahwu dengan bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa Arabnya. Oleh karena itu para peserta dan para pendengar selalu aktif mendengar. Kalau tidak sempat atau tidak bisa menghubungi langsung membaca, selalulah mendengar dan juga siaran ulangnya supaya tidak ketinggalan dengan keterangan-keterangan dalam kaidah nahwu yang telah kita lalui. Karena kalau kita ulang dari awal kaidah-kaidah yang telah kita lalui tentang asma, sudah ada kita mempelajari sudah 6 al-asma, di antaranya adalah ismul isyarah dan mubtada wa khabar, mudaw wa mudaf ilaihi, kemudian ismul istifham dan huruful jar dan ismul alam al-mamnu' min as-sarfi. Itu yang telah kita lalui. Kalau kita ulangi tentu menghabiskan waktu bagi para peserta yang lain untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini, karena target kita adalah setiap pertemuan kita mendapatkan kaidah nahwu yang berbeda. Oleh karena itu para peserta dan para pendengar yang ketinggalan hendaklah mengulang dengan siaran ulang, mendengarkan apa yang telah disampaikan pada malamnya. Insyaallah siaran ulangnya pada siang harinya. Jazakumullah khairan. Naam. Naam, itu jawaban dari SMS yang telah disampaikan tadi yang tidak menyebutkan namanya. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Oke, 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Izzat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Abu Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baytu fil bayti ilal bayti ilal bayti al-mustasfa fil mustasfa minal mustasfa ilal mustasfa Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika Almania fi Almania min Almania min Almania ila Almania. Naam, ahsanta Abu Izzah di Jalan Tiung. Naam ya. Abu Izzah. Ya, Ustaz. Ma ma'na al-mustasfa? Rumah sakit. Al-baytu? Rumah. Almania? Yaman. Almania. Almania. Lupa terata. Jerman. Oh, Jerman, ya. Laysa al-Yaman, Yaman, ya. Ya. Da'ful jumla fi Almania. Azhabu ila Almania. Fi Almania. Al-jami'atu fi Almania. Jami'ah apa? Al-jami'atu teknologi. Di Almania. Naam, ahsan. Iqra waktu. Baca dan tulislah halaman 46. Abu Izza, baca. Oh, halaman berikutnya tidak ada saat ini ditulis tadi bukunya. Kurang ya. Ada kawan minta dicetak ulang. Jadi ya, bukunya tidak ada di rumah sekarang. Ini dicatat tadi. Naam. Abu Izza, fi min itu huruf apa? Huruf jar, huruf jar. Huruf jar. Uzkur min hurufil jar. Sebutkan huruf-huruf jar. Mana, Ustaz? Sebutkan huruf-huruf jar yang Abu Izza ketahui. Min ila an ana fi rubba ba kaf lam huruf kosong. Naam. Ahsan, jazakallah khairan Abu Izza di Tiung. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu Abu Izzah di Jalan Tiung telah ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Dan kami masih menunggu partisipasi dari Anda semuanya, para peserta pelajaran bahasa Arab dan para pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Pelajaran Ad-Dafus Faminu, bagian tamarin yang kelima. Nah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif di Geraha, ya, tafadhali. Al-baytu fil bayti minal bayti ilal bayti al-mustashfa ila mustashfa min al-mustashfa ila mustashfa Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika Almania fi Almania min Almania ila Almania. Naam, lanjutkan di sebelahnya. Iqra. Iqra waktu. Naam. Hadza at-tabibu min Inkalta. Inkalta. Inkalta. Naam. Ka. Naam. Zahaba Khalidun ila Faransa. Mahmudun maridun huwa. Huwal ana. Huwal ana fil mustashfa. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkatra. Zahaba Abdullahi. Abdullahi. Zahaba Abdullahi min Almania ilal Inkatra. Naam. Hadza kitabu li Isa wa zalika kitabu li Musa. Naam. Hadza muhandisu min Amerika. Naam. Zahabat tabibu min Inkatra. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba telah pergi. Telah pergi. Hamidun Hamid ila Faransa. Artinya telah pergi Hamid ke Faransa. Faransa apa, Bu? Terputus lagi dengan Ummu Arif di Gerah. Naam, Faransa manahu Perancis. Perunsa Perancis. Zahaba Hamidun ila Faransa. Nah, selanjutnya para peserta yang membaca, dalam membaca bagian tamrin tentang ikra' waktub, perintah bacalah dan tulislah. Baca, apabila kita membaca, kemudian kita disuruh menulis harokat akhir daripada setiap kalimat ini. Setiap kalimat kita beri, kita jelaskan huruf akhirnya, supaya kita tahu hukum daripada kaidah yang terdapat pada kalimat tersebut. Oleh karena itu kita diperintahkan telah membaca kemudian ditulis harakat. Oleh karena itu ditulis di sini tidak dengan harakatnya, perintah untuk diberi harakat, yakni baris daripada setiap kalimat yang kita baca ini. Naam, tepat dulu. Nah, ya, kita pindah ke penanya melalui SMS ke 0812-684-20000. Ustaz, saya Husain di Palas. Mau nanya apa yang maksud dengan mudha'af dalam ilmu sharaf? Husain di Palas. Mudha'af tat'if, di penguatan dalam ilmu sorabnya. Mudha'af ini dikuatkan, dibebani, tad'if. Ada contohnya dalam mudha'af saling memukul. Mudha'af tadaraba itu bentuk daripada mudha'af. Tadarabah itu saling, maknahu saling memukul. Lailatul Aqabah itu sebagian jumlah dari orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Sebelum itu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dipersulit ruang gerak gerik beliau untuk berdakwah. Sampai akhirnya Abu Jahal, karena tidak puas dengan cara baikot orang Quraisy, ia berusaha untuk membuntuti sendiri kemana Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pergi berdakwah, dia pun ikut ke sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suku-suku Arab yang datang untuk haji, beliau menawarkan Islam kepada mereka. Wahai fulan, wahai suku fulan, masuk Islam kalian. Bertauhidlah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan ibadah syirik ini. Wahai kaum, siapa yang membawa saya ke kaumnya agar saya bisa berdakwah dengan mereka? Itu yang dilontarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu salam. Suatu pekerjaan yang sangat sulit dan berat sekali. Sesuai dengan firman Allah azza wa jal yang menjelaskan pekerjaan para rasul. وَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Saya tidak pernah meminta kepada kalian upah seperti pekerja meminta upah kepada tuannya atau bosnya. Tapi balasan yang saya harapkan hanyalah dari Allah Azza wa Jal. Itu yang disampaikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ke setiap orang-orang yang datang. Setelah Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam berbicara, apa kata Abu Jahal? Ini orang bodoh di antara anak-anak kami, jangan ikuti. Ini orang gila. Itu yang beliau jumpai. Beliau pukul Abu Jahal? Tidak. Beliau balas sakit hati beliau? Tidak. Di situ sabar dalam berdakwah. Sampai akhirnya beliau alaihissalatu wassalam tidak menjumpai satu kaum pun yang mau untuk membawanya untuk berdakwah. Sementara Mekah setelah dijepit oleh orang-orang Quraisy. Apapun cara mensosialisasikan informasi pada masa itu telah mereka pergunakan. Apapun cara boikot untuk membaikot dan memberhentikan dakwah Nabi SAW telah mereka coba. Pelajaran penting dalam dakwah kaum muslimin sekalian. Siapa yang mengetahui dakwah sunnah, ajaran Nabi SAW tauhid, tauhidullah, ittiba' kepada Nabi SAW, ketahuilah dakwah dia tidak akan pernah bisa diberhentikan oleh siapapun. Meskipun dia mati, tetap akan ada yang melanjutkannya. Ini adalah jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dakwah ini adalah dakwah Allah. Allah turunkan Al-Quran dan dia mengatakan, wa inna lahu lahafidhun. Kami adalah sebagai penjaga. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal ni'mat mengenal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, berdakwahlah. Tidak akan satu pun yang bisa memberhentikannya. Mati satu orang, akan ada yang melanjutkan. Yuriduna litufi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka menginginkan untuk menutup dakwah itu sendiri, nurullah, dan Allah Ta'ala akan selalu menyempurnakan agamanya, walau karihal kafirun. Beda kalau dakwah sebagai suatu jabatan. Seorang yang berada dalam departemen tertentu sebagai pendai digaji, sementara dia tidak tahu, ini bisa berhenti. Tapi kalau dakwah karena kesadaran, tidak akan pernah berhenti. Akhirnya Nabi SAW ketemu dengan orang Madinah. Dari sekian tahun, tahun ketiga akhirnya semakin banyak, lebih kurang 70 orang daripada orang Madinah. Di malam gelap gulita, akhirnya mereka melaksanakan baiat, janji setia kepada Nabi SAW. Mereka mengundang Nabi dan mereka akan mempertahankan Nabi SAW. Seperti mereka mempertahankan harta orang tua dan anak-anak mereka. Inilah baiat. Dan tidak akan membiarkan Nabi SAW sendiri apabila beliau berhijrah kepada mereka. Ini adalah salah satu keutamaan besar Ka'ab ibn Malik. Wama ahabbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkara fin nas minha. Dan tidaklah kejadian Badar lebih saya kagumi daripada kejadian Aqabah ketika kami mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Meskipun kejadian Badar itu lebih dikenang oleh banyak orang. Wa kana min khabari hina takhallabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallabtu anhu fi tilkal ghazwah. Adapun berita saya ketika saya tidak ikut bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ini bukan karena saya lemah atau sulit ekonomi saya. Perlu kita ketahui, perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang muslim membawa apa yang ada pada dia, bukan dipersiapkan senjatanya, dipersiapkan tanknya, dipersiapkan makannya, tidak seperti itu. Perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua orang mempersiapkan untuk dirinya. Coba. Berat pengorbanan para sahabat Nabi. So, mereka tentara tidak dibayar, mereka harus mengeluarkan dari apa yang mereka miliki. Orang-orang yang miskin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin pergi ikut, tapi Nabi Sallam tidak dapatkan donatur untuk dia. Akhirnya dia berpaling dalam keadaan menangis. Iman yang tidak akan pernah kita jumpai setelah mereka seperti itu. Ini faedah yang sangat penting. Mereka memperjuangkan agama Allah dengan harta dan darah mereka, ilmu mereka, jiwa mereka, dengan pengorbanan daripada mereka. Saya waktu itu adalah dalam keadaan kuat jismani, harta lumayan. Wallahi ma jama'tu qabla rahilatain qattu hatta jama'tuhu ma fi tilkal ghazwa. Kendaraan saya pada masa perang Tabuk dicanangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah saya miliki seperti pada masa itu. Saya memiliki dua tunggangan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairi hatta kanat tilkal ghazwa. Dan taktik perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila ingin memerangi suatu daerah, beliau alaihi salatu wasallam tidak akan menunjukkan kepada orang banyak bahwasanya dia menuju ke daerah itu, tetapi dia pergi ke tempat lain agar dia tidak diketahui oleh mata-mata. Ini salah satu metode perang di zaman itu. Kalau zaman sekarang orang telah bisa melihat dengan stelit saja sehingga susah. Faghadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin wastaqbala safaran ba'idan wastaqbala adadan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun la yajma'um kitabun hafiz yurid bidzalika diwan. Kata beliau radhiyallahu an, kecuali pada perang Tabuk ini, kecuali pada perang Tabuk ini, Nabi pergi dalam musim kemarau, musim panas. Di Arab tidak ada musim hujan, yang ada musim dingin. Hujan dalam setahun itu paling 3 atau sampai 5 kali saja. Jadi tidak ada musim hujan, yang ada musim dingin dan musim panas. Pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu disebut dengan Jaisul Usrah. Pasukan yang sulit. Sehingga disebutkan sebagian mereka itu bertukar-tukar tunggangan. Si fulan pertamanya nunggang, dah sekian lama nanti naik si fulan yang lain. Ini turun jalan kaki lagi. Pasukan yang sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat rasanya zaman ini tidak mungkin ada pasukan yang bisa seperti itu menghadapi musuh. Ini pasti pasukan yang akan belum ketemu musuh, dia dah loyo, dah turun semangatnya. Dari sisi kekuatan material tidak ada apa-apanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang itu ia sebutkan mana arahnya, dan beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada kaum muslimin ini perjalanan adalah perjalanan yang sangat jauh dan panjang sekali. Pasukan musuh yang kalian hadapi itu adalah pasukan yang sangat besar jumlahnya. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'abu uhbata ghazwihim. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam beritakan dia mau mengarah ke mana. Jadi taktik perang di setiap zaman itu berubah sesuai dengan keadaan dan masa. Kaum muslimin yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu banyak, tidak ada catatan. Jadi istilahnya tentara ini aja orangnya tidak ada. Belum ada. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat masih sederhana dari sistem militer dan pertahanan. Caranya apabila Nabi AS memerintahkan kaum muslimin yang berumur dari sekian ke sekian ikut perang, mereka turun semuanya. Nanti yang mencari alasan-alasan ini adalah disebut dengan orang-orang munafikun. Begitu. Jadi tidak ada catatan Alias kalau ada catatan seperti sekarang harus gajinya sekian. Kalau ini pangkatnya sekian, gajinya itu tidak ada. Kalau dari daerah ini sekian orang tentaranya, tidak ada. Yang ada seluruh lelaki kaum muslimin itu adalah tentara. Apabila imam menyuruh dan memerintahkan. Makanya ulama mengatakan wajib perang atau jihad, qital, apabila pemimpin muslim suatu daerah yang dia mempunyai pasukan, mempunyai negara, mempunyai tempat, menyuruh pemerintah kaum muslimin untuk perang, ketika itu wajib ikut. Qala Ka'bun, karena tidak ada catatan, kata beliau, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bih ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Berkata Ka'ab, karena tidak ada catatan, maka seseorang merasa apabila dia tidak ikut, maka tentu saja namanya bisa tidak diketahui, karena saking banyaknya orang. Kecuali ada wahyu yang menjelaskan. Wa ghazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa, antara buah-buahan musim itu berada di pihak kami. Buah-buahan sedang berbuah, menjelang matang. Sementara saya sangat menyukainya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin bersiap. Wa tafaqtu aghdu likay atajahhaz ma'ahu farji wa lam aqdi syai'an. Kemudian saya berusaha untuk pergi dan bersiap-siap. Tetapi pulang saya tidak juga siap-siap barang saya ini. Pengen pergi ragu. Akhirnya dia terbuai. Kata beliau, saya berkata kepada diri sendiri, saya sanggup apabila saya mau. Ana qadir ala dhalika idza arat. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas aljidd fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'a wa lam aqdi min jihadi shay'an thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi shay'an falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarat alghuzw fa hamamtu an artahila fa adrikahum fa ya laytani fa'altu thumma lam yuqaddar li dhalik. Kemudian kata beliau radhiyallahu an, terus pikiran berkecamuk dengan saya. Sementara orang-orang semakin mempersiapkan diri. Akhirnya pada paginya Nabi SAW dan kaum muslimin berangkat. Saya masih juga belum mempersiapkan peralatan-peralatan saya. Fitnah, ikhwan. Fitnah. Fitnah harta, fitnah dunia bisa menggoyangkan seseorang. Dan pintu taubat ada. Pintu untuk bertaubat ada. Sebab fitnah yang ada di sini, kemudian Ka'ab bertobat sesegera mungkin setelah itu. Terus saya dipermainkan oleh pemikiran, hayalan, sementara pasukan telah bergegas dan telah pergi jauh. Kemudian saya tetap ingin untuk pergi. Alangkah seandainya saya pernah melakukannya, tapi tetap juga tidak ada. Setelah pasukan semuanya pergi, tidak ada lagi orang-orang yang bersiap-siap, semuanya sudah pada pergi. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni anni la ara li uswatan ila rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman 'azzara Allah ta'ala min ad-du'afa. Setelah pasukan berangkat, saya keluar rumah. Saya lihat-lihatlah siapa lagi yang tinggal. Akhirnya saya sangat sedih sekali. Karena orang-orang yang saya jumpai dua macam saja. Pertama, orang yang memang telah dianggap atau kemungkinan dia adalah seorang yang munafik. perlu kita ketahui, semasa Nabi AS berdakwah di Mekah, ketika kaum muslimin lemah, tidak seorang pun di antara mereka yang munafik. Ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, kaum muslimin mempunyai kekuatan dan daulah negara. Sebagian orang terpaksa memperlihatkan persetujuan. Mereka lah munafikun. Jadi orang-orang munafik itu tidak ada di zaman Mekah. Yang ada adalah di zaman Madinah. Karena keterpaksaan. Mereka memperlihatkan iman ke hadapan kaum muslimin. Tetapi terkadang-kadang kekufuran yang mereka simpan keluar juga. Nah, mereka ini disebut maghmusan alaihi fin nifaq. Orang yang memang dicap atau dianggap dia itu adalah dari golongan munafikun. Atau seseorang yang memang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang lemah. Orang buta, cacat, itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak ikut. Seperti Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yastawil qa'iduna minkum. Tidaklah sama antara orang-orang duduk dengan orang-orang yang pergi. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta